Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, kita masih pada bab walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun. Ini bab tentang ayat Allah yang berbicara tentang asma dan sifat, bahwa Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka panggillah dengan nama-nama tersebut. وَدَرُ الَّذِينَ يُلْحِجُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah. Dan sudah dibahas makna ilhad, ini menyelewengkan maknanya, seperti kata lahat dari galian kubur. Lahat itu adalah yang nyeleweng ke arah lain, ada yang ke kiri, ada yang tiba-tiba ke tengah untuk menyelipkan jenazahnya. Barakallahu fiikum. Bisa berbentuk menakwilkan dengan makna-makna batil, bisa berbentuk penolakan, bisa berbentuk penyamaan. Berarti ilhad anwa'. Yulhiduna fi asma'illah bita'wiliha ta'wil batil, au bitamtiliha dengan menyamakannya dengan makhluk, atau bitta'tiliha dengan ta'til. Nah, maka makna ilhad adalah beriman pada asma dan sifat min ghairi ta'tilin wala tamtilin wala ta'wil. Thumma qala Tirmidzi. Tirmidzi menyebutkan hadisnya, yaitu hadis yang berbunyi inna lillahi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 isman min la mi'ah illa wahid man ahsaha dakhala al-jannah. Dan kemudian ada pula riwayat yang di bawahnya dalam kesahihan merincikan nama-nama tersebut. Thumma qala At-Tirmidzi hadha haditsun gharibun وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. Kata beliau, hadis ini gharib dan telah diriwayatkan dari selain ini dari Abu Hurairah, tetapi kami tidak mengetahui dari kebanyakan riwayat yang menyebutkan rinciannya satu persatunya kecuali hadis ini. والذي عوله عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. Yang ditegaskan oleh sekelompok para penghafal-penghafal hadis adalah bahwa dimasukkannya nama-nama ini ke dalam hadis ini itu adalah mudraj. Adrajahu بعض الراو أو بعض الرواة. Adrajahu ba'd ar-ruwah. Yani ucapan rawi yang tidak sengaja masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak sengaja? Mungkin dia menerangkan bahwa 99 itu di antaranya ini, tapi pendengarnya mengira bahwa itu dalam hadis. Maka meriwayatkan hadis 99 yaitu ini. Sebagaimana ketika seorang ustaz menerangkan pada kalian hadis kemudian merangkan maknanya, kemudian di antara kalian ada yang mengira bahwa apa yang disebutkan oleh ustaz tadi dalam syarahnya itu masuk dalam hadis, akhirnya ke belakangnya masuk dalam hadis. Itu disebut dengan idraj atau mudrajun. Seperti apa? Ada yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ana ketika menyatakan bahwa nanti umat ini yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kemudian beliau berkata, "Faman yurid an yutil ghurratahu wa ta'jilahu faly'al." Siapa yang ingin memanjangkan ghurrahnya dan ta'jilnya, lakukanlah. Itu ternyata bukan hadis. Bukan min dimdil hadis, walakin mudrajun fi min qawli Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, narji' ila syarah. وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم, bahwasanya demikian itu sebagaimana diriwayatkan oleh Walid bin Muslim dan Abdul Malik As-San'ani dan Zuhair bin Muhammad annahu balaghahu an ghairi wahidin min ahli al-ilmi annahum qalu dhalik, bahwasanya diriwayatkan dari mereka sampai pada mereka bukan dari salah satu, bukan dari satu ulama saja dari ahli al-ilmi bahwa mereka semua mengucapkan hal tersebut. Ai innahum jama'uha min al-Qur'an, yani mereka sesungguhnya waktu itu mengumpulkan dari Quran apa saja 99. Karena hadis tadi tanpa rincian sahih, bahkan dalam kitab sahih kama huwa ma'rufun, tetapi rinciannya mereka cari, mungkin ini dikumpulkan semua nama-nama Allah dalam Quran dan Sunnah. Maka didapatlah 99 ini dan kemudian dijelaskan kepada murid-muridnya dan kemudian dikira bahwa itu dalam hadis. Kama ruwiya an Ja'far bin Muhammad wa Sufyan wa Abi Zaid al-Lughawi wallahu a'lam. Dan sudah sebutkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz ke-22 halaman 482. Hafaz ahli hadis yaqulun, penghafal-penghafal hadis berkata, hadis ziyadah mimma jama'ahu al-Walid ibn Muslim, tambahan rincian nama-nama Allah ini adalah apa yang dikumpulkan oleh Walid ibn Muslim dari guru-guru mereka, dari guru-guru beliau. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa sahih annahu laysa min kalamin nabi, kata Ibnu Qayyim, yang benar itu bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hadza ma dzakarahu al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirih. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, tsumma ya'lam anna al-asma'ul husna laysat munhasara fi tis'ah wa tis'in. Setelah menyebutkan riwayat tadi dan menyebutkan kedudukannya, Ibnu Katsir berkata, dan ketahuilah, وَلْيَعْلَمْ أَوْ ثُمَّ لْيَعْلَمْ, dan hendaklah diketahui bahwa nama-nama Allah yang husna tidak terkurung hanya 100. Artinya ucapan dalam hadis yang sahih 99 itu bukan batasan, hanya 99 bukan, tetapi Allah memiliki di antaranya 99. Siapa yang menghafalnya maka dia akan begini dan begitu. Tetapi bukan berarti terkurung yang hasir hanya 99. Apa dalilnya bahwa nama-nama Allah masih banyak lagi? Bidalil ma rawahu Ahmad an Yazid ibn Harun an Fudhal ibn Marzuq an Abi Salamah al-Juhani an al-Qasim ibn Abdul Rahman an Abi عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن, tidaklah menimpa seseorang sama sekali kegundah gulanaan atau kesedihan, kemudian dia berdoa dengan doa ini kecuali akan dilepaskan kesusahannya. Apa itu doanya? Faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amadik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka bikul ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'an al-azima رضيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. Tidaklah seseorang mendapatkan kesusahan, kesedihan, gundah gulana, kemudian membaca doa ini, yaitu diajarkan doanya, Allahumma inni abduk, ya Allah akulah atau aku ini adalah hambamu, anak dari hambamu dan anak dari hamba perempuanmu, ubun-ubunku di tanganmu, dan berlangsung padaku hukummu, dan sungguh adil padaku keputusanmu. Aku meminta bikul ismin huwala, aku meminta dengan nama seluruh nama-namamu yang merupakan milikmu, yang samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan seseorang dari hambamu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau apa yang engkau turunkan dalam kitabmu. Atau dengan nama-nama yang kau simpan sendiri pada ilmu ghaibmu. Aku meminta dengan semua nama-nama itu. An taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi, agar kau jadikan Quran yang mulia sebagai pencerah hatiku. Wa nura sadri, sebagai cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, agar menjadi penghilang kesedihanku. Maka siapa yang berdoa seperti ini, niscaya akan dihilangkan kesedihannya. Wa dhahaba hammi, dan menjadi penghilang gundah gulanaku. Niscaya akan dihilangkan oleh Allah kesedihannya, gundah gulananya, dan akan diganti oleh Allah dengan faraha, dengan kebahagiaan. Faqila, ya Rasulullah, alana ta'allamuha? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak mempelajarinya? Doa tadi. Qala bala, yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Bala, tentu. Semestinya setiap orang yang mendengarkannya hendaklah mempelajarinya. Kalian mendengarkan enggak? Mendengarkan? Berarti kalian wajib mempelajarinya dan wajib menghafalkannya. Jadi jangan bilang enggak ada dalam matan. Baca bersama-sama dengan matannya. Dari kalimat tidak perlu dengan sanad atau rawi-rawinya, cukup dengan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun, faqala Allahumma inni 'abduka ibn 'abdik wa ibn amatik nasiyati bi yadik ila akhirih. Wa qad akhrajahu Abu Hatim ibn Hibban di dalam sahihnya. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه, berkata Ibn Abbas menjelaskan apa yang Allah sebutkan, وذروا الذين يلحدون, dan biarkanlah atau tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad pada nama-nama Allah. Kata Ibn Abbas, ilhadul mulhidin an da'u Allat fi asma'illah. Di antara ilhadnya mereka, ilhadnya para mulhidin, adalah memanggil Lat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allat min ilah, wal 'Uzza min al-'Aziz. Itu ilhad. Al-ilhad menyelewengkan makna-makna. Baik. Kedua, tamtsil, menyamakannya dengan makhluk. Tiga, menolaknya, tidak percaya bahwa itu nama Allah. Ta'til. Apa yang keempat? Jai. Idqal ma laysa minha, ay min asma'illah, menamakan Allah dengan selain nama-nama Allah, seperti memanggilnya bapak, itu bukan nama Allah Ta'ala. Baik. Yang kelima, kebalikannya ini, kebalikan nomor 4. wasfu makhluk biha, menamakan makhluk dengan nama-nama Allah SWT. Dan sudah pernah kita bahas, ada yang memang sama sekali tidak boleh dipakai makhluk, dan itu yang dimaksud ilhad. Kalau makhluk dinamakan ilah seperti Latta, atau makhluk dinamakan dengan Uzza, dengan Al-Aziz maksudnya. Tetapi ilah tidak bisa sama sekali. Kalau Al-Aziz bisa dengan makna berbeda. Kalau Al-Aziz bagi Allah, izzah mutlak, kemuliaan yang mutlak. Tetapi Al-Aziz kepada makhluk kadang-kadang dipakai, tetapi bukan dengan makna yang disematkan pada Allah Ta'ala. Seperti raja kadang disebut Al-Aziz, dan itu Allah sendiri menyebutkan dalam Quran. Wa mra'atul azizi turawidu fataha. Pemra'atul Aziz. Kalimat Aziz itu maknanya penguasa, pembesar. Maksudnya pembesar Mesir. Yang tidak boleh kalau raja diraja. Dan itu sudah lewat pembahasannya dalam bab khusus Syahansyah atau Malikul Amlak. Tetapi kalau Malik, walaupun itu nama Allah, tetapi nama Allah dengan satu makna yang luas, tetapi untuk makhluk dengan nama yang berbeda. Al-Malik maksudnya raja, kalau buat makhluk, buat manusia. Taib. Berarti ilhad adalah menamakan yang tidak layak dinamakan dengan nama Allah SWT, karena nama-nama Allah hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa termasuk ilhad adalah menamakan Latta dengan nama Allah. Kalau Ibnu Jurayj dari Mujahid, wa darul ladzina yulhidu min fi asma'ih qala ishtaqul lat min al ilah. Mereka mengambil nama Lat dari nama Allah, yaitu al ilah. Mereka muannaskan menjadi Lat, Al-Lat. Wa ishtaqul Uzza, dan mereka mengambil kata Uzza dari kata Al-Aziz. Wakala Qatadah, berkata Qatadah, yulhiduna, makna yulhidun, yushrikun. Ini lebih gampang. Kalimat yushrikun lebih mudah diingat daripada wasful makhluk malaysa min ila akhirih, kepanjangan. Yushrikuna bihi. Oh, yushrikuna fi. Menyertakan dalam nama-nama Allah tadi makhluk-makhluk. Wa qala Ali ibn Abi Talib an ibn Abbas al-ilhad at-takdzib. Maksud mana takdzib? Ta'til. Ta'til at-takdzib. Hadi anwa al-ilhad. Ini semua bentuk-bentuk ilhad. Wa aslu al-ilhad fi kalam al-Arab. Asal kata ilhad dari ucapan orang Arab adalah al-adl anil qasd. Menyimpang dari tujuan utama. Al-adl menyimpang. Kalian harus sungguh-sungguh belajar bahasa Arab sehingga enggak salah paham ketika menerjemahkan. Al-adl artinya keadilan kok, kan? Di sini kok adil artinya menyimpang. Ada an-nya udah berbeda makna. Adalah an artinya menyimpang. Ditambah satu huruf an bisa berubah maknanya. Adalah an kada artinya menyimpang daripadanya. Dan kalian sudah pernah bahas dalam nahwu masalah kenapa Umar, nama kata Umar, kenapa dia mamnu' min shorf. Alamiyah wal adl. Apa itu makna adl? Menyimpang dari aslinya, dari tasrifnya, menyelewang dari tasrifnya. Wal mail wal jawr wal inhiraf, berarti makna bahasa kalimat ilhad adalah menyimpang dari qasd. Sudah pernah dibahas kemarin. Menggali kuburan kan begitu. Harusnya ini sudah. Kalian, kok tiba-tiba menyimpang ke sini? Itu lahad. Liang lahad. Liang lahad. Atau menyimpang ke sana, atau menyimpang kemari. Atau ada yang menyimpangnya di sini. Beda sendiri atau menyimpang sendiri. Nyeleweng sendiri. Maka itu dikatakan lahad dari kata ilhad. Qala al-mayl mirin jauh zulm tadzaliman inhiraf penyelewengan wa minhu al-lahad fil qabri dari situlah dinamakan lahad pada liang lahad di kuburan linhirafi fi jihatil qiblah karena dia cenderung atau menyimpang dari galian asalnya ke arah kiblat. Nah, an samtil hafr menyimpang dari samtil hafr batas galian. Ini batas galian ini. Ternyata ada yang menyeleweng ke sana ke arah kiblat. Nah. وأصل الإلحاد في الكلام العرب إذن العدل عن القصد قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران حقيقة الإلحاد padanya pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah الميل بالإشراك cenderung menyimpang dengan kesyirikan-kesyirikan wa ta'tili dengan penolakan-penolakan wa nukrani dengan pengingkaran-pengingkaran wa asma'ur rabbi ta'ala kulluha asma'un wa awsaf nama-nama Allah seluruhnya adalah nama-nama sekaligus sifat-sifatnya nama-nama Allah seluruhnya mengandung sifat-sifatnya maka dikatakan kulluha asma'un wa awsaf asma'un wa awsaf ta'arrafa biha ta'ala ila ibadihi Allah kenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di dalam Quran wa dallat ala kamalihi jalla wa ala dan nama-nama Allah yang mulia mengandung sifat-sifatnya yang mulia menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lahul hamdu kullu yang segala puji baginya maha sempurna maha berilmu maha mengetahui maha mendengar ila akhir wa qala rahimahullahu ta'ala fal ilhadu kemudian berkata rahimahullah maka al ilhad imma bijahdiha wa inkariha jangan bingung sama dengan ini ta'til takdzib inkar jahad juhud jahad hadha min al-ilhad وإما بجهد معانيها وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلها hanya saja barakallahu fikum penolakan ada dua jenis penolakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada dua jenis ada penolakan lafzan ada penolakan ma'nan dan ada penolakan kedua-duanya lafzan wa ma'nan yang sering terjadi adalah menolak maknanya karena biasanya menolak lafaz kalau orang yang masih memiliki keislaman dalam hatinya sedikit saja enggak berani menolak Quran sehingga selalu berkata maksudnya sifat kalam itu adalah gitu, takwilkan. maknanya yang tidak mau. Kata-katanya, lafaznya diterima. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mahsus, mereka percaya. Tapi ketika menafsirkan, maksudnya bukan begitu tapi begini. Allah Maha Tinggi contohnya. Kami beriman, bahkan mereka sebutkan nama-nama Allah, mereka nyanyikan, bahkan mereka dendangkan nama-nama Allah. Ada Ali Al-A'la, Maha Tinggi. Ketika ditanya, Allah di mana? Allah di mana-mana. Katanya Maha Tinggi. Kalau Maha Tinggi di sana, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Oh, tidak bisa. Maksudnya tinggi itu adalah mulai. Tidak mau menerima maknanya. Ini juhud. Dan ini ta'til. Ini juga ingkar. Apalagi? Takzib. Semuanya mutaradifah. Semuanya mutaradif. Semakna. Imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha wa imma bitahrifiha 'anil shawab. Bisa pula menolaknya dengan menyelewengkannya kepada makna lain. Ta'wil. Qala, dikatakan wa ikhrajuha aw ikhrajiha 'anil haqqi bitta'wilah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga diringkas hanya kalimat ilhad saja dalam Quran terkena semuanya. Terkena semuanya. Karena yang namanya menolak, imma menolak maknanya, maksudnya bukan begitu tapi begini, berarti takwil. Menolak maknanya yang luas, menganggapnya maknanya sama dengan apa yang ada pada makhluk, berarti tamtsil. Ya sudah, sama seperti makhluk, katanya. Berarti tamtsil. Atau menolaknya dengan secara keseluruhan, Allah tidak punya sifat itu, berarti ta'til. Atau menolaknya dengan menyatakan bukan Allah saja yang punya, makhluk juga punya, berarti yusyrikun. Ada selain Allah yang sama sifatnya dengan Allah. Berarti isyrak. Maka ini semua ilhad. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa imma ja'aluha asma'an li hadhihi al-makhluqat. Ini yang tadi disebut dengan isyrikun. Atau mereka menentangnya dengan menjadikannya sebagai nama-nama terhadap makhluk. Ka ilhadi ahli al-ittihad. Seperti ilhadnya golongan ahlul ittihad. Walaupun asal katanya dari wahid, tetapi ahlu tauhid dengan ahlu al-ittihad berbeda. Ahlu tauhid orang yang mengesakan Allah SWT. Ahlu ittihad orang yang menyatukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan makhluk itu satu. Manunggaling Gusti kawulo. Saya menyatu dengan Tuhan. Maka mereka menganggap bahwa dirinya seperti Tuhan dan memiliki sifat-sifat Tuhan. Fainahum ja'aluha asma hadzal kaum. Bahkan sebagian aliran mereka berkata seluruh alam ini adalah Allah. Seluruh alam ini adalah Allah. Sehingga barakallahu fikum, mereka melihat pohon itu Tuhan saya. Mereka melihat batu itu Tuhan kami. Mereka bilang ini semua apa yang mereka lihat itu adalah Tuhan. Sebab Allah menyatu dengan semua benda. Ini juga yulhiduna fi asma'i. Menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya berarti juga menolak nama-nama Allah yang mulia. Tokoh terkenalnya adalah Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Ibnu Arabi. Dalul mulhid. Bahkan beberapa ulama mengkafirkannya. Dan yang bersamanya dari tokoh-tokoh ilhad. Mereka menyebutkan dalam syairnya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat kufur. Dan juga masih tersisa hari ini tokoh sufi yang ada di Yaman berkata dalam acara pertemuan mereka, acara bid'ah mereka, menyatakan ana akhluqul arsh, aku yang mengangkat arsh, bi ghairi amadin tarawnaha, aku yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Ana akhluqul arsh was samawati rafa'tuhu ana ila akhirnya. Itu kan kalimat kufur, kafir murtad keluar dari Islam. Mengaku-ngaku dia menciptakan langit dan bumi, dia mengangkat langit tanpa tiang. Tetapi perhatikan, hadirin yang hadir saat itu justru mengucapkan selamat, selamat. Apa maknanya? Engkau telah menyatu dengan Tuhan, karena tadi kata-kata Tuhan. Berarti mereka berkata bahwa saya sebut Tuhan saja, saya tidak menyebutkan Allah SWT. Karena itu kedustaan mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan masuk ke tubuh mereka, sehingga mulutnya berkata, itu ucapan Tuhan. Aku yang mengangkat langit tanpa tiang, sebagaimana kalian lihat. Aku yang menciptakan arsh. Aku yang ila. Wah, berarti sudah mencapai tingkat tertinggi dari tingkat tarekat, yaitu menyatu dengan Tuhannya. Karena Tuhan mereka mungkin bukan Allah SWT. Karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya dan tidak menyatu dengan makhluk. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Demikian kata para ulama secara ijma'. La khilafa fi, enggak ada perselisihan dari kalangan salaf wal khalaf, dari kalangan salaf dan pengikutnya. Cuma ini nyeleneh. Ikhwani fi din, a'udzubillahi wa na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi. فماذا نقول لهذا الرجل ملحد؟ هذا الرجل ملحد، ابن عربي ملحد. محمودها ومذمومها، mereka jadikan semuanya yang ada di kaun ini sebagai Tuhan yang terpujinya dan yang tidak terpujinya. حتى قال زعيمهم المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Sampai berkata za'imuhum, berkata tokoh mereka, bahwa Tuhan, kata mereka, adalah al-musamma bima'na kulli ismin. Tuhan itu adalah sesuatu yang dinamakan dengan seluruh nama yang dipikirkan di akal, yang disebutkan dalam syariat, maupun yang ada dalam urf manusia. Maka itu Tuhan. Yang diberi nama bikulismin, dengan nama-nama yang tercela ataupun terpuji secara akal, secara syariat, secara urf, semuanya kembali pada Tuhan. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan. Uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Otak mereka, akal mereka yang tidak terbimbing dengan Quran wa sunnah berkhayal. Karena ada di mana-mana, menyatu dengan semua benda. Berarti kita menghadap kemanapun itu adalah Tuhan. Berarti. Muncullah kesimpulan tadi. Kamu sebutkan nama apapun, baik ataupun buruk, itu Tuhan. Astagfirullah. Ada orang yang sedungu itu. Majnun. Dan lebih majnun lagi pengikutnya. Kok ada yang mau mengikuti para majanin? Ikhwan ibn a'azak, mudah-mudahan di Indonesia enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada yang seperti ini, mengucapkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.